Semuanya, udah pada siap liburan? Udah. Pak, Papa udah bawa tongkat kruk, balsam sama kursi roda. Mama juga udah siapin tandu tuh. Tandu? Kalau Papa nyeri otot lagi. Iya, Ma. Iya. Adek. Ya. Kalau nyeri giginya kamu lagi, bilang ya. Iya, Ma. Nanti Mama siapin helikopter. Hah? Buat ke dokter gigi. Yes. Kakak, kamu kan lagi dateng bulan. Iya. Mama udah bawain blender, panci sama kompor. Oh. Biar kamu bisa bikin kunyit asam sendiri ya. Mama sendiri kalau udah sama sakit kepala gimana? Mama bawa es batu satu box, alat pijat elektrik, sama ambulan. Hebat kan? Wah. Persiapan liburan gak perlu seribet ini. Selalu siapkan Biogesic kapanpun dibutuhkan. Kandungan 100% paracetamolnya efektif membantu redakan sakit kepala, sakit gigi, nyeri otot, nyeri haid, dan demam. Biogesic, pereda nyeri keluarga. Biogesic diproduksi oleh PT Medifarma Laboratories, dipasarkan oleh PT Daria Faria Laboratoria TBK. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.